ada di sini ya malam. Nanti dong. Me drop video shooting. Anak jail bonet MMC. Semuanya yang ada di depan juga hot malam. Bareng romansa di sini. Yes. Pak Sis Sultan Alam katanya buat Ibu Lurah.